Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai nyobian ngagalindagikeun kawi Kembang Tanjung ti Bapak Haji Darso. Tentang ngamumulik budaya Sunda, kesenian tradisional Jawa Barat. Anak king jima awak king basa ma mulung Tanjung rebun di pakarangan nu remis kene. Arita kerekakandungan ku hidup geus opat tahun katukang manipta nung bentang numarurag peting tadi bentang sengit titiran pangan guran anak king jima awak king basa ma mulung Tanjung rebun betesangka ayakmu datang di gunung rek ngabejakeun bapa hidup nu opat poe temulang ngepung gunung pager bitis cenah tiwas peting tadi layona kerkadieukeun di pulangkeun airita waktu layona geus datang maceri ia bali lipan raska hidup ia nak kandungan utun inji budak yatim dede tei harita waktu layon geski gotong ma inget ia kana Tanjung dikalungkeun napasaran kembang asih panganggesan ieu tiduan anak king jimat awakin. Lamun emak mulung Tanjung rejem ide kasuat-suat nya pipikiran, tapi na kedana teh ku kariri. Hariring elingku eling kana Tanjung nu dipulung, kembang Tanjung nu nyengitan pakarangan, nu nyengitan hate urang panin.